Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله وله في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة وقد تركت فيكم ما لم تضلوا ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت قال بإصبعه السبابة يرفعها وينكتها إلى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات. Dari hadis Jabir yang panjang, hadis yang membicarakan tentang haji, karena hadis yang paling lengkap adalah hadis Jabir tentang masalah haji ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbati yaumi Arafah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di khutbah hari Arafah. Beliau mengatakan di antara khutbah beliau, waqad taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bih. Aku telah meninggalkan untuk kalian dan kalian tidak akan pernah sesat selama kalian berpegang teguh padanya. Apa itu? Kitab Allah. Kitabullah Al-Quran. Wa antum tus'aluna anni. Dan kalian akan ditanya nanti di hari kiamat tentang aku. Kalian akan ditanya tentang aku. Barakallahu fikum. Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin. Kami akan tanya umat-umat yang diutus kepada mereka rasul-rasul kami, dan kami pun akan bertanya kepada rasul-rasul yang kami utus. Semuanya akan ditanya. Rasulnya ditanya dan umat akan ditanya. Barakallahu fikum. Kalian akan ditanya tentang aku nanti, tentang Muhammad. Man hadzal ladzi man hadzal rajul alladzi ursila ilaikum. Siapa gerangan manusia ini yang diutus kepada kalian? Barakallahu fikum. Maka orang-orang beriman akan menjawab bahwa itu adalah Muhammad Rasulullah, amanna bihi wa taba'nahu. Yang ditanyakan itu adalah Muhammad alaihi salatu wassalam, rasul yang diutus kepada kami, kami pun beriman dan mengikutinya. Wa antum tus'aluna anni, di hari kiamat nanti kalian akan ditanya tentang fama antum qailun, apa gerangan yang kalian jawabkan atas pertanyaan ini. Qalu nashhadu annaka qad ballaghta, mereka para sahabat mengatakan, kami mempersaksikan ya Rasulullah bahwa engkau telah menyampaikan, wa daita, dan engkau telah menunaikan tugasmu mengemban risalah, wa nasahta, dan engkau telah memberi nasihat, menginginkan kebaikan untuk umat ini. Jadi, semuanya engkau curahkan untuk kebaikan umat ini. Qala bi isba'ihi as-sababah yarfa'uha wa yankutuha ilan nas. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat telunjuknya ke langit, kemudian menunjuknya ke manusia sambil mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan. Tiga kali. Barakallahu fikum. Qala syarih hafizahullah, hadzal hadits jaa fi siyaqi khutbatihi sallallahu alaihi wasallam yawm Arafah fi hajjatil wada'. Hadis ini ada pada rentetan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas beliau di Arafah di Haji Wada'. Wa anzalallahu ta'ala alaihi qawlahu, Dan Allah menurunkan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untuk kalian ni'matku. Wa raditu lakum al-islam dina, dan aku telah ridha untuk kalian sebagai agama, yakni agama Islam. Fakhatabah sallallahu alaihi wasallam qabla salati dhuhri fi wadi urana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sebelum salat duhur di lembah Urana, sebelum masuk ke Arafah. Wa kana bijumlati ma awsa bihi kitabullah taala, termasuk dari apa-apa yang beliau wasiatkan untuk umat ini berpegang teguh padanya adalah Al-Qur'an. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa qataraktu fiikum ma lan tadillu in i'tasamtum bih kitaballah. Aku telah meninggalkan untuk kalian, dan kalian tidak akan pernah lan, tidak akan pernah sesat selama kalian berpegang teguh padanya, yakni kitabullah. Wa huwal Qur'an was-sunnah, ya ini Al-Qur'an dan sunnah, allati hiya min kitabillah. Al-Qur'an dan sunnah ini merupakan kitabullah, li'annaha wahyun minhu subhanahu wa ta'ala, karena sunnah termasuk wahyu. Faman tamassaka bima jaa bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam min al-Qur'an was sunnah fa innahu lay yadhilla fid dunya wa lay yashqa bil akhirah. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan sunnah, fa innahu lay yadhilla fid dunya, maka sungguh dia tidak akan pernah sesat di dunia ini dan tidak akan pernah sengsara di hari akhirat kelak. Li'annahu masya'ala at-tariq as-sahih, karena dia dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia telah berjalan di atas jalan yang benar. Wa siratul mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Wal hablul matin, tali yang kokoh kuat. Wa halu nabi hadhi dunya fi lujjatin wa gharaqin mali' bidzalalati wal ahwa'i wa syahwat. Keadaan kita di dunia ini, fi lujjatin wa gharaqin, di lujjah, di lautan taib yang sangat dalam, kita tenggelam di dalamnya. Lautan ini mali bidzalalat, ya maksudnya kita ini ibarat dalam lautan diliputi di atas bawah, muka belakang, kiri kanan, mali penuh dengan kesesatan, hawa nafsu, syahwat. Walaysa lana najatun illa min khilali hadzal habl, dan tidak ada jalan untuk kita selamat kecuali berpegang teguh dengan tali ini. Tali inilah yang akan menyelamatkan kita, yakni Al-Qur'an was sunnah. Fa man tamassaka bihi wa 'adha 'alaihi bin nawajid naja. Barang siapa yang berpegang teguh dengan tali ini dan dia menggigitnya dengan gigi geraham, ini pertanda berpegang kuat sangat, maka dia akan selamat min hadhil akhtar wa dhalalat, selamat dari mara bahaya dan kesesatan ini. Wa man atlaqa hadhal habla halaka wa gharaqa wa gharika bi hadhil lujaji wal bihar. Barang siapa yang melepaskan tali ini, maka binasalah dia dan tenggelamlah dia di lautan ini. Barakallahu bikum. Thumma innahu sallallahu alaihi wasallam ba'da ma awsa bi kitabillahi fi hajjatil wada' allati wada'a biha an-nas. Kemudian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beliau mewasiatkan tentang kitabullah di haji wada ini, allati wada'a biha an-nasa, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada', yakni berpisah haji perpisahan. Tufiya ba'daha alaihi salatu wasallam, beliau pun meninggal tidak lama setelah kepulangan beliau dari pelaksanaan ibadah haji wada. Fa hadhil khutbah allati khatabaha sallallahu alaihi wasallam hiya akhir khutbatin khatabaha ma khutbatin ghadir khum. Maka khutbah ini adalah termasuk khutbah yang merupakan akhir-akhir khutbah beliau. Baik, ma khutbati ghadir khum, termasuk khutbah ghadir khum. Wa qad tashabahatil khutbatan, dan dua khutbah ini mirip. Fa fi kalamil khutbah fa fi kilal khutbataini Awsa alaihi salatu wassalam bitamassuki bikitabillahi jalla wa ala. Dua khutbah ini, khutbah Arafah atau Wadi Urana atau khutbah Ghadir Khum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dua khutbah ini memerintahkan berpegang teguh kepada kitabullah jalla wa ala. Wasirru fi tikrari hadhihi alwasiyah wallahu alam annahu sya'ara sallallahu alaihi wasallam bi qurbi ajalihi. Rahasia kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang pesannya ini dua di dua khutbah ini wallahu alam adalah annahu sya'ara sallallahu alaihi wasallam bi qurbi ajalihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah merasakan bahwa begitu dekat ajal beliau. Fakarrar al-isaa bitamassuki bikitabillah, maka akhirnya beliau mengulang-ulang wasiat beliau untuk umat ini berpegang teguh pada kitabullah jalla wa ala. Wa hadha min syafaqatihi alaihi salatu wassalam, dan termasuk kasih sayang Rasulullah terhadap umat ini. Taib wa nusihi laha, keinginan baik Rasulullah untuk umat ini. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam antum tusaluna anni, dan kalian nanti akan ditanya tentang aku. Hadza kama fi qouli ta'ala falanas'al alladziina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin, maka kami akan tanya orang-orang yang diutus kepada mereka, rasul-rasul kami. Wa lanas'alannal mursalin, dan kami juga akan bertanya kepada rasul-rasul itu, adakah mereka menunaikan risalah itu, amanah itu. Fallahu jalla wa ala yas'alul umama yawmal qiyamah hal ballagtum tayyib hal ballagatkum rusulukum. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada setiap umat, yakni apakah kalian telah disampaikan oleh rasul-rasul yang diutus kepada kalian. Ahli man yaquluna na'am ballagta ballagatna, maka orang-orang yang beriman pun mengatakan iya, rasul-rasul itu sudah menyampaikan kepada kami. Wa amma ahlul kufur fa yaquluna ma ja'ana min basyirin wa la nadhir. Adapun orang kafir, mereka akan menjawab, ah, ndak ada yang memperingati kami, ndak ada yang menasihati kami, ndak ada yang mendakwahkan kepada kami. Kedustaan di dunia akan menjadi kebiasaan sehingga masuk alam akhirat juga tetap berdusta. Barakallahu fikum. Kejujuran di dunia akan mengantarkan orang untuk senantiasa tetap jujur sampai hari kiamat. Fahum yajhaduna, mereka orang-orang kafir menentang, mengingkari adanya rasul. Faqalu sallallahu alaihi wasallam wa antum tusaluna anni, yakni tusaluna ahal ballagtukum, kalian nanti akan ditanya tentang aku, yakni apakah aku telah menyampaikan risalah ini kepada kalian. Walihada faqad ajabahu sahabatu ridwanullahi alaihim, nasyhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Oleh karena itu para sahabat menjawab, nasyhadu annaka qad ballaghta, kami mempersaksikan bahwa engkau telah menyampaikan risalah. Wa addaita, engkau telah menunaikan kewajiban itu. Wa nasahta, dan engkau telah berkeinginan baik melakukan, mencurahkan seluruh kemampuanmu untuk itu. Abi qawli qala bi isbi'i bi isba'ihi as-sababati yarfa'uha ila as-sama', bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban para sahabatnya, beliau mengangkat telunjuknya ke langit, setelah itu menunjukkannya kepada manusia. Sambil mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan. Hadis ini menunjukkan tentang isbatu uluwillah, menetapkan bahwa Allah berada di atas, bukan di mana-mana. Barakallahu bikum. Allah ada di atas jalla wa ala. Farafu asbu'ihi alaihi salatu wassalam isyaratan ila rabbihi. Maka ketika beliau menunjukkan telunjuknya ke langit, ini menunjukkan isyarah kepada Rabbnya. Tapi hada isbatun wadihin, isbatun wadihun li'uluhi, ini semuanya adalah penetapan yang sangat jelas tentang ketinggian Allah jalla wa ala atas hamba-hambanya. Lianna sallallahu alaihi wasallam asyara ilaihi fi al-ului, fa hadha min adillati uluillahi ala khalqihi. Ini menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah dalil tentang ketinggian Allah di atas makhluk-Nya. Dan dalil yang sangat banyak dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang uluwullah. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam yang kutuha ilan nasi yakni yusawwibuha ilal hadirin, yang kutuha yakni menunjukkan dari ke atas, dari atas ke manusia, sambil mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, tiga kali sambil mengisyaratkan ke langit, kemudian menunjukkannya ke manusia. Yani akhi ballagtuhum wa annahum aqarru bil balagh. Yani Allah, aku telah menyampaikan kepada mereka dan mereka pun telah mengakui bahwa aku telah menyampaikan. Fastashhadallahu alaihim, maka beliau mempersaksikan kepada Allah atas tugas dan amanah yang beliau umban li Allah yaqula innar rasulal lam yuballigh, agar supaya tidak ada seorang pun bisa mengatakan bahwa Rasulullah tidaklah menyampaikan atau belum menyampaikan. Wallahu musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.